العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رابعا الإيمان بالرسل يجب الإيمان بالرسل إجمالا وتفصيلا فنؤمن أن الله سبحانه أرسل إلى عباده رسلا منهم مبشرين ومنذرين ودعاة إلى الحق فمن أجابهم فاز بالسعادة ومن خالفهم باء بالخيبة والندامة وخاتمهم وأفضلهم هو نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ومن سمى الله منهم أو ثبت عن رسول الله تسميته آمنا به على سبيل التفصيل والتعيين كنوح وهود وصالح وإبراهيم وغيرهم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم Rabi'an al-iman, iman kepada Rasul, maka wajib ya, beriman kepada Rasul ijmalan secara global, artinya kita imani semua. Kita beriman pada Musa, Isa, Ibrahim, Yahya, Zakaria, Sulaiman, Daud, dan seterusnya. Ya. Watafsilan, dan secara terperinci. Artinya kita imani mereka secara global, tidak ada yang kita ingkari. Sebagaimana Yahudi mengingkari Nabi Muhammad SAW dan Isa. Isa kaum Nasrani mengingkari Nabi Muhammad SAW. Dan secara tafsil, secara rinci, artinya la nufarriqu baina ahadin min rusulih, itu dalam hal keimanan. Atau dalam hal ittiba, ya, dan menjalankan syariat, kita hanya mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Ittiba kepada beliau. Maka kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutus para rasul pada para hamba-hambanya. Minhum diantara mereka ada yang mubashirin, wa mundirin, wa du'atin ilal haq. Diantara mereka ada yang menyampaikan kabar gembira, pemberi peringatan. Dan mereka adalah para da'i yang menyeru kepada al-haq. Ya, kepada kebenaran. Faman najabahum faza bisa'adati. Siapa yang menyambut seruan dakwah para nabi tersebut, maka dia akan faza. Dia akan beruntung. Ya, sa'ada bisa'ada, dengan kebahagiaan. Ya, kemudian waman khalafahum, ya. Namun siapa yang menyelisihi mereka, ya, menyelisihi para nabi tadi, maka dia akan terjerumus ke dalam kesengsaraan, wan nadamah, dan juga penyesalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ya'budullaha wa jitanibut tagut." Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, yang rasul ini menyerukan kepada umatnya, "Beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jauhilah tagut." Tagut yaitu segala sesembahan yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala berfirman, maka ana Muhammadun aba ahadi mir rijalikum walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah bapak dari salah seorang di antara kalian. Namun ia adalah seorang rasul dan penutup para nabi, ya, menutup para nabi. Taib. Waman sammallahu minhum, ya, wasabata an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tasmiyatuhu aman nabih ala sabiri tafsil wa ta'yin. Ya, dan siapa yang Allah sebutkan di antara mereka para rasul yang dijelaskan oleh Allah taala dalam Al-Qur'an, ya, dan yang telah valid disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penamaannya, maka kita mengimaninya. Ya, sebagaimana dijelaskan ini secara terperinci. secara ta'yin nama-namanya disebutkan seperti Ibn Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim dan yang lainnya. Ya, adapun yang tidak disebutkan kita imani aja secara global. Kita imani secara tafsili, kita beriman pada nama-nama nabi yang disebutkan. Ya. Ya. Wa ghairihim alaihim wa ala nabiyyina dan semoga shalawat afdhalus salati wa azkat taslim. Ya. Semoga ya seafdal-afdalnya salawat dan ya azkat taslim ya semulia-mulianya semurni-murninya salam tercurah kepada mereka dan kepada nabi kita. Nah, ini yang keempat, masuk ke rukun iman yang kelima, yaitu khamisan al-imanu bil yaumil akhir, ya, beriman kepada hari akhir. Faddal, dibaca di sini. Ya, masih sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala, khamisan al-imanu bil yaumil akhiri. Wa amma al-imanu bil yaumil akhiri fayadkhulu fihi al-imanu bikulli ma akhbarallahu bihi wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'da al-mauti kafitnatil qabri wa adzabihi wa na'imihi wa ma yakunu yaumal qiyamati minal ahwali wasyada'idi wasirati wal mizani wal hisabi wal jazai wa nashara al suhuf wa nashri al suhuf bainan nasi fa akhidhu kitabihi bi yaminihi wa akhidhu kitabahu فآخذٌ كتابه بيمينه وآخذٌ كتابه بشماله أو من وراء ظهره ويدخل في ذلك أيضاً الإيمان بالحوض المورود لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بالجنة والنار ورؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتقليمه إياهم وغير ذلك مما جاء في القرآن الكريم وسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب الإيمان بذلك كله وتصديقه على الوجه الذي بينه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. Yang kelima, beriman pada hari akhir. Adapun beriman pada hari akhir, masuk di dalamnya juga beriman kepada setiap yang Allah kabar, yang setiap Allah dan Rasulnya kabarkan, ya, tentang apa yang terjadi setelah kematian. Fitnah kubur termasuk di dalamnya. Fitnah yang dimaksud fitnah kubur adalah pertanyaan di kubur, adab kubur, nikmat kubur. Maka orang-orang yang tidak beriman kepada adanya fitnah kubur, adab dan kenikmatan kubur, maka cacat keimanan dia kepada hari akhir. Ya, cacat keimanan dia. Dan yang wa ma yakunu yaumal qiyamah. Ya, dan semua yang terjadi pada hari kiamat misalnya mengenai sirat, ya, minal ahwal asyadaid, ya, mengenai yang terjadi pada hari kiamat. Ya, perkara-perkara yang berat pada hari kiamat. Misal sirat, ya, mizan, hisab, ya, jaza, pembalasan, kemudian nasr suhuf, ya, disebarkannya, diberikannya catatan amal, bainan nas diantara manusia, ada yang mengambil catatan amalnya dengan tangan kanannya, ada yang dengan tangan kirinya, ada yang dari belakang punggungnya, ya, ini semua yang telah kita bahas secara rinci di kitab-kitab yang lain yang pernah kita kaji, ya, ya. Maka juga termasuk di dalam sini beriman kepada haud, telaganya Nabi yang ya yang maurud, ya, yang telaga Nabi ini yang maurud, artinya yang di sini diperuntukkan untuk Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan setiap Nabi itu punya haud, ya. Sebagaimana sabda Nabi likulli nabiyyin, ya, haud. Setiap Nabi itu punya telaga. Taib. Juga beriman kepada surga dan neraka. Ya, Nah, orang-orang sufi ekstrim yang meyakini surga dan neraka itu hanyalah fiksi, maka cacat keimanan mereka kepada hari akhir. Dan juga mengimani ru'yatul mu'minin li rabbihim subhanahu wa ta'ala. Ya, wa taklimuhu iyahum. Mengimani bahwa kaum mukminin akan melihat Rabb mereka, wajah Rabb mereka nanti kelak di surga. Maka orang-orang Mu'tazilah yang mengingkari ya, ru'yatullah di jannah, maka cacat keimanan mereka terhadap hari akhir. Ya, konsekuensinya besar. Ya, dan mengimani wa taklimuhu iyahum. Bagaimana Allah berbicara kepada mereka semua. Ya, dan yang lainnya dari keterangan yang terdapat di Al-Qur'anul Karim maupun sunnah sahihah dari Rasulullah SAW, wajibu al-imanu bidzalika kullih wa tasdiquhu anil wajhi alladhi bayyanahu Allah wa rasuluh. Ya, maka wajib untuk mengimani ini semua. Ya, mengimani ini semua dan membenarkan, ya, membenarkan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Ini secara global aja ya. Kita tidak perlu membahas lagi secara rinci karena itu sudah dijelaskan di kajian-kajian kita yang lain. Nah, sadisan. Masuk sekarang yang keenam, beriman al-imanu bil qadar. Ya, beriman kepada takdir. Nah. Ayo Fikri, ayo coba Fikri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, sadisan al-imanu bil-qadari. Wa ammal imanu bil-qadari fayatadummanul imanu bi-umurin arba'atin. Al-amrul awalu anna allaha subhanahu qad alima ma kana wa ma yakunu, wa alima ahwala ibadihi, wa alima arzaqahum wa ajalahum wa a'malahum, wa ghayra dhalika min syu'unihim. La yakhfa alaihi min dhalika syai'un subhanahu wa ta'ala. Kama qala subhanahu, inna allaha bikulli syai'in alimun. Wa qala azza wa jalla, lita'lamu anna allaha ala kulli syai'in qadir. Wa anna allaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Wal amru sani, kitabatuhu subhanahu likulli ma qadarahu wa qadahu. Kama qala subhanahu, qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafid. Wa qala ta'ala, wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa qala ta'ala, alam ta'lam anna allaha ya'lamu ma fis samawati wal ard, inna dhalika fi kitab, inna dhalika ala Allah yasir. Al-amru salisu, al-imanu bimasyiatihi an-nafidati. Famasha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun, kama qala subhanahu, inna Allaha yaf'alu ma yasha. Wa qala azza wa jalla, inna ma amruhu idza arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun. Wa qala subhanahu, wa ma tasha'una illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Al amru rabbu khalqahu subhanahu li jami'il mawjudati, la khaliqa ghayruhu wa la rabbun siwahu, kama qala subhanahu, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu dhkuru ni'matallahi 'alaykum, hal min khaliqin ghayrullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard, la ilaha illa huwa fa anna tu'fakun. Fal imanu bil qadari yashmulul imanu bihadhil umuril arba'ati inda ahli sunnati wal jama'ati, khilafan liman ankara ba'du dhalika min ahlil bida'i. Baik, sadisan yang keenam dari rukun iman itu beriman kepada takdir. Ya, amal iman bil qadar, adapun beriman pada takdir, maka ini melingkupi empat hal. Ya, ini penting ini. Empat hal ini harus diketahui, ini pintu masuk untuk mengetahui iman kepada takdir. Kalau empat hal ini enggak paham, dikhawatirkan terjerumus ke dua fitnah. Fitnah pertama, fitnah gulat. Ya, gulat. Gulatnya, bukan nufat. Jadi ada yang namanya gulat, ada yang namanya nufat dalam bab takdir. Kalau gulat, Ini yang gulat dalam mengisbat, musbit. Yaitu kaum Jabriyah. Mereka gulu berlebihan dalam menetapkan takdir. Sampai mereka menafikan adanya kehendak pada makhluk, ikhtiar pada makhluk, ya, kekuatan pada makhluk. Ya, sehingga semua apapun yang mereka lakukan, baik atau buruk, mereka sandarkan pada takdir. Yang kedua, yang namanya, apa? Ini sudah sering kita ulang-ulang. Ya. Yang nufat, yang menafikan takdir. Yang mereka menafikan, mengingkari, Allah mentakdirkan, mencatat, ya, menciptakan. Ya, mereka hanya mengandalkan bahwasanya manusia diberi pilihan. Ada ikhtiar, ada kudrah, ada iradah. Nah, baik. Nah, empat hal ini harus diimani oleh ahli sunnati wal jamaah. Yang pertama, ya, Allah subhanahu wa ta'ala ini harus diimani bahwasanya qad alima ma kana wa ma yakun. Allah telah mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang sedang terjadi. Dan apa yang akan terjadi. Dan yang tidak terjadi jika itu terjadi. Allah tahu itu semua. Ya, Allah tahu itu semua. Allah mengetahui semua kondisi hamba-hambanya. Allah mengetahui rezeki mereka, ajal mereka, amal mereka, dan yang lainnya. Semuanya Allah mengetahui. Dari segala macam gerak-gerik aktivitas mereka. La yakhfa 'alaihi min dzalika syai'un. Tidak ada sedikit pun yang samar. Ya, bagi Allah Subhanahu wa taala tentang hal ini semua. Sebagaimana Allah taala berfirman, innallaha bikulli syai'in 'alim. Ya, Allah Maha mengetahui segala sesuatu, semuanya. Yang lalu, yang berlalu, yang sedang, yang akan terjadi, yang tidak terjadi, bagaimana jika itu terjadi. Allah tahu semua. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lita'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bikulli syai'in 'ilma." Ya. Dan agar kalian mengetahui bahwa Allah lah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, 'ala kulli syai'in qadir. Dan bahwasanya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ya, dan juga di sini perkara yang kedua setelah kita mengimani ilmu Allah, yang kedua kita mengimani kitabatuhu, catatan takdir. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat semua takdir, ya, di Lauhul Mahfuz. 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, ya, innallaha kataba, ya, maqadir khalaik qabla ayyakhul qasamawati wal ardi 50.000 sanah. Ya, Allah telah menciptakan, telah mencatat seluruh takdir-takdir makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Semuanya. Ya. Dan yang dicatat itu enggak ada revisi lagi. Penanya telah diangkat. Rufi al-qalam wa jaffati suhuf. Penanya sudah diangkat. Ya, kemudian catatan takdir sudah kering, enggak bisa direvisi. Nah, kita imani bahwasanya takdir ini telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Likulli ma qaddarahu, atas segala apa yang telah Allah takdirkan, wa qadahu, dan yang Allah telah qada, tetapkan, putuskan. Sebagaimana Allah taala berfirman, ya. Qad 'alimna ma tanqusul ard minhum wa indana kitabun hafid. Sungguh kami telah mengetahui apa yang telah dihancurkan oleh bumi dan tubuh-tubuh mereka, pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara, yang mencatat. Allah taala berfirman, wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu kami telah kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Allah taala berfirman, alam ta'lam anna Allaha ya'lamu ma fis samawati wal ard, ya, ya'lamu ma fis sama'i wal ard, inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'ala Allahi yasir. Ya. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit di bumi? Bahwasanya yang demikian itu semua terdapat dalam sebuah kitab, itu Lauhul Mahfuz. Yang demikian itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang pertama tadi apa? Mengimani ilmu Allah. Yang kedua apa? Mengimani kitabah. Nah, yang ketiga, al-imanu bimasyiatihi an-nafidati famasya'a Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Yang ketiga, mengimani, ya, mengimani akan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang pasti nafidah, yang pasti terjadi, terlaksana. Apa yang Allah kehendaki, kana, maka pasti terjadi. Wa ma lam yasha, dan apa yang tidak Allah kehendaki, lam yakun, maka itu tidak terjadi. Nah, harus diimani nasyiatillah, ya, kehendak Allah. Nah, Untuk lebih lanjut lagi, harus diimani, harus diketahui juga bahwasanya masyiah, iradah itu ada dua. Ya. Allahu lillahi masyiatan. Iradatan. Allah memiliki dua masyiah, dua kehendak, dua keinginan. Ada namanya iradah syar'iyah, ada namanya iradah kauniyah. Kehendak Allah, ya, kauniyah itu kehendak Allah yang telah Allah catat di Lauhul Mahfudz. Kesyirikan, tauhid, maksiat, ketaatan, sunnah, bid'ah. Ya. Semua yang Allah kehendaki, kekufuran, tauhid, semua Allah ya kehendaki itu semua. Ya, kafirnya iblis, kafirnya Fir'aun, berimannya Musa, Allah telah kehendaki itu semua. Ya. Kafirnya Abu Jahal, berimannya Abu Bakar As-Siddiq, semua Allah telah kehendaki. Nah, itu namanya iradah kauniyah. Juga ada namanya iradah syar'iyah. Apa itu iradah syar'iyah? Ini kehendak Allah atas hamba agar hamba mau mengikuti syariat Allah. Maka disebut juga iradah mahabbah. Iradah kehendak Allah yang Allah cintai. Ya, semisal Allah menghendaki iblis beriman, Allah menghendaki ya Fir'aun beriman, Allah menghendaki Abu Bakar beriman, Allah menghendaki kaum muslimin beriman, Allah menghendaki Yahudi beriman. Namun iradah syariah ini ya belum tentu terlaksana. Kalau dia berkesesuaian, cocok dengan iradah kauniyah, maka terlaksana. Allah menghendaki ya Umar bin Khattab beriman. Nah, ini sudah ada di iradah kauniyah. Nah. Jatuhnya. Nah, ketika Allah ya menghendaki apa memberikan menghendaki Umar bin Khattab beriman, itu juga iradah apa namanya? Syariah. Baik, paham sini ya? Siapa nih yang baru? Rai, ngerti? Iradah syariah, iradah kauniyah. Allah menghendaki Abu Bakar kafir, iradah apa? Rai? Wah, ini kacau ini ininya nih, enggak kencang ini. Nah, Allah menghendaki Abu Bakar kafir, iradah kauniyah, Rai. Hah? Jadi rafidah antum. Enggak, iradah syariah apa iradah kauniyah? Allah menghendaki Abu Bakar kafir. Iradah apa, Rai? Hah? Udah enggak bisa berarti ya. Ya? Hah? Oh, udah nih. Oh begini sudah. Sudah rusak ini tripodnya nih. Hah? Apa Rui? Sui? Tidak ada. Nah, sudah ya aja live-nya. Tapi kita tetap kajian.